Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, puji, tahmid dan syukur kita ucapkan dan kita panjatkan hanya untuk dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa karunia dan anugerah darinya tidak akan mungkin hingga saat ini masih tertanam rasa cinta dan rasa rindu kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang kemudian membawa dan memudahkan setiap langkah kaki kita untuk menghadiri majlis-majlis ilmu semacam ini. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, tema yang akan diangkat dalam pertemuan kali ini termasuk tema yang cukup menarik karena melihat kenyataan dan fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, dan kita merupakan unsur dan komponen dari masyarakat tersebut. Begitu banyaknya, seolah tidak pernah berhenti dan tidak pernah terputus berita, cerita demi cerita, peristiwa dan kejadian yang mengungkapkan betapa banyaknya keluarga yang mengalami konflik. Karena konflik yang terjadi di dalam dan di tengah keluarga, mawaratnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Akibat dan dampak yang timbul itu bukan hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang langsung terlibat di dalam konflik di dalam keluarga tersebut. Tetapi akibat dan dampak dari konflik di tengah keluarga itu pun akan menggeser tatanan hidup bermasyarakat dalam lingkup yang lebih luas, yang jauh lebih luas. Pada saat setiap ahli kemasyarakatan berbicara tentang pekat penyakit masyarakat, demikian juga dosa-dosa sosial, mulai dari kenakalan remaja, maraknya prostitusi, demikian juga penyimpangan-penyimpangan seksual lainnya, lalu pembunuhan, benci-membenci, permusuhan. Sekian banyak dari persentase yang ada, didominasi, mayoritasnya justru berawal dari konflik di dalam keluarga. Nah, kita ambil satu contoh, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita ambil satu contoh, keberadaan anak-anak jalanan yang mengatasnamakan diri mereka sebagai anak-anak pang, atau cabangnya, atau kontrapang. Jangan dikira pang itu satu hati dan satu jiwa seperti yang mereka katakan. Sesama anak pang harus saling menghormati, harus saling menyayangi, toleransi. Tidak. Mereka pun bercabang-cabang, berkelompok-berkelompok, satu dengan yang lain juga saling memusuhi. Tidak seperti slogan yang mereka usung. Sekian penelitian dilakukan dengan objek penelitiannya adalah anak-anak tersebut, anak-anak pang yang menghiasi tanda petik, setiap perempatan dan jalan-jalan panjang. Seolah-olah pandangan mata kita tidak akan pernah lelah untuk melihat pang, sana lagi pang, pang. Laki-laki, perempuan dalam usia yang masih sangat muda sekali, anting-anting berderet antara kanan dan kiri, tidak seimbang karena anting-anting yang di telinga kanan jauh lebih besar daripada anting-anting yang di telinga kiri. Sedikit-sedikit mumpang, kalau gak mau dipukul bodi mobilnya, teriak sana teriak sini, ngutut, kalau ngutut ya merokok. Belum lagi kalau kita berbicara tentang dibalik kehidupan mereka itu, nah, di tempat-tempat yang sepi sebagai markas mereka, demikian juga di tengah-tengah malam. Nah, mereka sebagai objek penelitian ternyata memberi sebuah kesimpulan kepada kita semua. Mayoritas mereka terjun ke dunia pang itu disebabkan oleh konflik di dalam keluarga mereka. Sungguh, hanya sebagian kecil, tidak sampai 10% dari mereka yang ikut terjun hanya karena ingin coba-coba saja. Sebagian kecil, mayoritasnya hampir 90% selalu terikat dan terkait dengan latar belakang konflik di dalam rumah tangga antara ayah dan ibunya. Demikian juga antara orang tua dengan anak. Dia melihat, dia menyaksikan, dia mendengar. Akhirnya dia menganggap rumah itu sebagai penjara. Waliyadzubillah. Barangkali ada di antara kita yang sudah memiliki pemahaman seperti itu, banyak-banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Menganggap rumah itu adalah penjara, sehingga inginnya lari dari rumah, tidak ingin lama menetap di rumah. Mereka, anak-anak tersebut, menganggap rumah adalah sebuah penjara yang membelenggu, membuat mereka menderita dan sengsara. Akhirnya mereka lari dari rumah. Bukan puluhan ribu, bukan ratusan ribu populasi anak-anak pang di Indonesia, bahkan mencapai angka jutaan anak-anak pang tersebar di setiap ruas-ruas jalan utama di seluruh Indonesia ini. Waliyadzubillah. Apa sebabnya? Konflik keluarga. Dan konflik itu ternyata bersumber dan berawal dari masalah yang sangat kecil dan remeh. Namun karena tanpa bimbingan agama, tanpa mendapatkan pengarahan dan nasihat yang sebenarnya harus diterima, panduan hidup dari yang menciptakan hidup, kalau panduan hidup dari makhluk dan ciptaan, belum ada jaminan panduan itu berhasil dan sukses. Tetapi kalau panduan hidup itu kita wujudkan dan kita laksanakan berdasarkan dari zat yang telah menciptakan kehidupan ini, maka pasti berakhir dengan baik. Pasti berakhir dengan baik. Ini contoh yang pertama. Mengapa contoh ini saya berikan? Demikian juga nanti contoh yang kedua. Agar kita bisa memahami secara utuh urgensi atau sisi pentingnya kita membahas materi semacam ini. Apa sih kalau kita ingin berbicara? Maka salah satu pertanyaan yang harus terjawab sebelumnya adalah, mengapa harus berbicara tentang ini? Kan begitu. Latar belakang pembahasan ini itu apa? Jangan sampai kita berbicara panjang lebar kesana dan kemari, tetapi kita belum mengerti tujuan latar belakang dan maksudnya itu apa. Nah, ini contoh pertama yang saya berikan. Contoh yang kedua adalah, waliyadzubillah nas'alullah assalamat walafiyah, keberadaan wanita-wanita nakal. Tidak bisa kita pungkiri, tidak usah kita ingkari bahwa hal itu memang benar-benar ada. Bukan kita tidak mengingkari perbuatan salah itu, bukan. Tetapi yang saya maksud, kita tidak perlu mengingkari tentang keberadaan mereka itu betul-betul ada. Diakui maupun tidak, secara resmi ataukah tidak resmi, diam-diam, tetapi keberadaan mereka betul-betul ada. Bahkan setiap hari semakin meningkat jumlah mereka. Sama dengan contoh pertama yang saya berikan tadi, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada contoh kedua ini pun berbagai macam penelitian dilakukan. Rumah-rumah prostitusi di setiap daerah pasti ada. Meskipun secara legal tidak diakui, tetapi secara praktek ada. Di stasiun-stasiun kereta api, terminal, pasar, daerah-daerah pinggiran kota. Dan itu betul-betul ada. Apalagi kota-kota besar. Bahkan sekarang ini, waliyadzubillah, banyak di antara mereka yang tidak perlu malu lagi untuk mengiklankan, mempromosikan produk-produk pilihan mereka. Dijamin. mereka sebagai objek penelitian. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ternyata mayoritasnya pun mereka terjun ke dunia gelap semacam itu. Dan mereka pun mengakui bahwa yang mereka lakukan adalah sesat. Mereka mengakui. Apa yang menyebabkannya? Karena kecewa. Mayoritasnya karena kecewa. Kecewa itu muncul dan timbul di mana? Justru kekecewaan itu muncul di dalam sebuah keluarga. Fala haula wala quwata illa billah. Nah, contoh yang berikutnya, kalau itu tadi tentang dua contoh yang terkait dengan tatanan hidup bermasyarakat, maka ada contoh lain yang jauh lebih dahsyat dan jauh lebih berat akibat munculnya konflik di dalam keluarga, lalu tidak terselesaikan dengan cara yang terbaik. Kalau konflik di dalam keluarga, mau tidak mau pasti ada. Tidak mungkin kemudian kita hidup tanpa konflik. Itu tidak mungkin. Rasulullah SAW pun demikian. Pernah mengalami konflik di dalam keluarga. Akan tetapi yang tercela adalah konflik yang muncul di dalam keluarga, namun tidak diupayakan untuk diselesaikan dengan cara yang terbaik. Bahkan seolah-olah dibiarkan, didiamkan, sampai pada tataran yang sudah tidak mungkin lagi ditemukan jalan keluar, bubar, hubrah keluarga tersebut. Akibat konflik yang terjadi di dalam keluarga, lalu tidak terselesaikan dengan yang baik, maka, pondasi ibadah kita pasti akan terganggu. Banyak jenis dan banyak ragam ibadah yang pada akhirnya tidak dapat kita laksanakan dengan baik karena konflik yang ada di dalam keluarga. Maka yang terbaik bagi kita, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, adalah memanage. Bagaimana kita menciptakan sebuah manajemen konflik di dalam keluarga agar setiap konflik yang terjadi di dalam keluarga kita itu justru berakhir dengan nilai ibadah. Sekali lagi, kita berupaya dan berusaha untuk memanage, mengatur agar setiap konflik yang terjadi di dalam keluarga kita itu berakhir dan berujung dengan nilai ibadah. Nah, untuk meraih dan memperoleh hasil akhir yang semacam ini, maka kita membutuhkan panduan hidup dan panduan di dalam menjalani konflik dari zat yang menciptakan kehidupan, dari teladan dan contoh yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, inilah terbelakang mengapa kita perlu memilih tema yang semacam ini. Ma'asyiral muslimin hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang figur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kita akan menemukan bahwa setiap jenis dan ragam interaksi dan hubungan keluarga itu ada di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Semua jenisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menikah dengan seorang gadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan seorang janda. Dari istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam, ada di antara mereka yang mendapatkan keturunan dari Allah Azza wa Jalla, ada juga yang tidak. Bahkan mayoritasnya tidak. Nabi alaihi salatu wasallam pernah hidup berdua dengan istri, tidak berpoligami sekian tahun lamanya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pun menjalankan poligami. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama dengan istri tanpa mertua karena mertuanya sudah meninggal dunia, seperti Khadijah radhiyallahu anha. Namun Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah, dan juga Nabi alaihi salatu wasallam juga menikahi seorang istri dengan keberadaan mertua masih ada. Ini Nabi alaihi salatu wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan seorang istri yang orang tuanya kafir. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga menikah dengan seorang wanita yang orang tuanya kaum muslimin, para sahabat al-afadil al-ajillah. Maka lengkap sudah potret kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai unsur dan komponen di dalam keluarga itu, tugas kita hanya tinggal melihat dan membaca bagaimanakah Nabi alaihi salatu wasallam di dalam mengajarkan potret kehidupan keluarga itu kepada kita. Kita yang mungkin baru saja menikah, dalam potret kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam banyak sequel atau peristiwa hari-hari pertama Nabi alaihi salatu wasallam menikah. Kita yang sudah menikah dan berkeluarga, tetapi sampai hari ini belum mendapatkan karunia dari Allah Azza wa Jalla keturunan. Banyak ya di antara kita seperti itu. Menikah sekian lama, sekian tahun, Allah belum memberikan perkenannya. Allah Azza wa Jalla menguji kita dengan harus bersabar tanpa anak, tanpa tangisan bayi, tanpa celotehan anak, tanpa teriakan anak-anak, dan begitu. Nabi alaihi salatu wasalam pun merasakannya. Banyak dari istri beliau alaihi salatu wasalam yang tidak memiliki anak. Kita yang memiliki sebuah keluarga lalu mendapatkan karunia dari Allah Azza wa Jalla, anak, putra dan putri. Nabi sallallahu alaihi wasalam pun memiliki potretnya. Nabi alaihi salatu wasalam punya putra. Nabi sallallahu alaihi wasalam punya putri. Kita yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, anak meninggal dunia. Rasulullah pun pernah merasakan beberapa, 3 putri beliau, bahkan 1 putra yang lain, Ibrahim alaihi salam, meninggal dunia pada saat Nabi alaihi salatu wasalam masih hidup. Mungkin ada di antara kita yang sudah berpoligami. Nabi alaihi salatu wasalam pun sudah mengajarkan kepada kita potretnya seperti apa hidup berpoligami itu. Nah, ada aturan dan syarat yang berlaku. Dan itu tanda bintangnya besar, bukan tanda bintang kecil, hadiah heboh. Tanda bintang kecil, tulisan di bawah kecil, syarat dan ketentuan berlaku. Marketing, bohong-bohongan. Ini tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan aturan, ketentuan dan syarat yang mesti harus diperhatikan. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla, di satu sisi saya juga memendam rasa malu untuk membicarakan hal ini di hadapan hadirin seluruhnya, karena secara pengalaman saya kalah jauh secara pengalaman. Tetapi dalam kesempatan ini kita sama-sama belajar. Maka saya akan menyampaikan materi ini bukan dalam rangka menggurui, tetapi kita berbagi informasi. Ini yang saya tahu, mungkin dilengkapi nantinya dengan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Alhamdulillah, dengan demikian kita akan semakin kuat, semakin rekat, dan semakin kokoh. Karena kaum muslimin itu adalah sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, materi kali ini kita akan membaca sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tergolong hadis ahadis tiwal, hadis-hadis yang panjang. Hadis ini menceritakan sebuah kisah. Sebagian besar di antara kita pasti pernah membaca dan pernah mendengarnya, atau paling tidak secara garis besar. Tetapi cerita ini penting untuk kita sampaikan melihat tema dan judul yang dipilih. Akhir indah sebuah konflik keluarga. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam as-sahihain dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala. Aisyah adalah istri tercinta Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, sebuah syarah singkat dan ringkas untuk hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan 45 hukum. Bukan satu saja, tetapi 45 hukum yang dipetik dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Secara garis besar, hadis ini menceritakan kepada kita tentang ujian yang berlaku di dalam keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diuji di dalam hidup berumah tangga, di dalam hidup berkeluarga. Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ujian itu adalah ujian yang berat. Ujian yang berat yang membuat beliau sallallahu alaihi wasallam bersedih, serta membuat sekian banyak para sahabat ikut merasakan kesedihan tersebut karena menyangkut kehormatan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berita dusta, tuduhan, fitnah, wahyu yang sekian lama tidak turun untuk menjelaskannya. Demikian juga terkait dengan orang-orang terdekat Nabi alaihi salatu wasallam. Ditambah lagi munculnya pihak-pihak yang secara sengaja meniup-niupkan fitnah dan tuduhan tersebut. Dibumbui dengan cerita sana, cerita sini, rumor, isu. Nah, maka luar biasa betapa berat apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kemudian kita pun bisa mengambil pelajaran. Bagaimanakah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian tersebut di dalam keluarga sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi dari semua cara dan langkah yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga yang ditempuh oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang ada dan termasuk di dalam ujian tersebut, adalah betul-betul mengembalikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengembalikan semua urusan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, kebenaran pasti akan tersingkap. Yang benar pasti akan diketahui. Sebagaimana kebatilan dan kesalahan itu pun tidak akan lama tersimpan dan tersembunyi. Suatu saat akan jelas siapa yang salah, siapa yang benar, mana yang benar, mana yang salah. Tetapi itu semua membutuhkan kesabaran, keimanan dan keyakinan. Meskipun ketika kita menghadapi sebuah konflik di dalam keluarga, tujuan kita bukan untuk menentukan kamu yang salah, aku yang benar. Tetapi yakinlah bahwa semua itu akan terungkap sedikit demi sedikit. Maka selesaikan setiap bentuk konflik di dalam keluarga dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang adem. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, cerita yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini sering disebut oleh para ulama sebagai hadithul ifki, cerita dusta dan cerita bohong berkisar keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekali lagi, cerita ini mungkin sudah sering kita dengar, tetapi ada baiknya kita ulang kembali, karena ilmu yang diulang-ulang tidak akan membosankan dan tidak akan menjenuhkan. Berbeda dengan makanan, minuman, kondisi, situasi, kalau monoton itu akan memanggil kejenuhan. Tetapi kalau ilmu semakin sering diulang, dia semakin berkembang. Kata para ulama, idza takarrara taqarrara. Ilmu itu kalau diulang-ulang, dia semakin kuat menghujam. Dan yakinlah, sebagaimana yang dinasihatkan para ulama, setiap ayat itu diulang untuk dibahas dan dijelaskan. Maka kita akan mendapatkan ilmu baru dibandingkan pada saat pertama kita membahas ayat tersebut. Sama halnya juga dengan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Setiap kali diulang, semakin sering kita mengulang dan membaca hadis tersebut, maka semakin banyak sisi-sisi ilmu dari hadis tersebut yang kemudian bisa kita rasakan. Walhamdulillah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja safaran aqra'a baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi alaihi salatu wasallam, di antara kebiasaan Nabi untuk memoles dan merekatkan hubungan keharmonisan di dalam rumah tangga, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajak keluarganya untuk menemani di dalam sebuah perjalanan safar. Karena istri Nabi alaihi salatu wasallam lebih dari satu, bahkan lebih dari empat, sebagai kekhususan dan keistimewaan yang hanya diberikan Allah untuk Nabi alaihi salatu wasallam, maka yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam untuk menentukan siapakah istri yang akan menemani perjalanan beliau alaihi salatu wasallam adalah dengan cara qur'ah, memberikan undian. Dari 9 istri Nabi alaihi salatu wasallam, siapakah yang saat itu akan menemani? Yang akan menemani, satu, dibuat undian. Kata Aisyah, fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang namanya keluar dalam undian itu, dialah yang menyertai Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan tidak jarang Nabi alaihi salatu wasallam mengajak lebih dari seorang istri untuk bersama-sama menemani sebuah di dalam perjalanan. Salah satu hikmah. Mengapa Nabi alaihi salatu wasallam menyertakan istri dan keluarga untuk menempuh perjalanan itu? Karena dengan proses safar perjalanan, kita akan semakin mengenal watak dan tabiat pasangan kita. dengan hidup bertetangga kalau dalam muamalah kita sehari-hari, dengan melakukan safar perjalanan bersama, disitulah tabiat dan watak manusia yang asli itu keluar. Dari situ kita akan mulai mengenal. Semakin kita mengenal lebih dekat tabiat dan watak pasangan kita, kalau kita aplikasikan dalam sebuah hubungan rumah tangga. Kalau hubungan lebih luas, berarti semakin kita mengenal tabiat dan karakter sahabat dan teman kita, kita tentunya semakin harus bisa memaklumi. Sebab pada saat yang bersamaan, pasangan kita pun semakin mengenal lebih dekat tabiat dan karakter kita. Kan begitu? Maka sesuatu yang sangat, yang sangat menyedihkan sekali. Ketika dalam hidup rumah tangga, seorang suami mengatakan, dulu awal-awalnya yang saya tahu istri saya baik, tapi lama-kelamaan bertahun-tahun kok akhirnya sifat dan watak dia yang jelek muncul. Akhirnya berpikir untuk menceraikannya. Apakah dia sebagai suami tidak menyadari bahwa dalam rentang waktu itu juga istri juga mengetahui sisi-sisi buruk kita, kan begitu? Apa kemudian kita mengatakan, oh gak ada sisi buruk saya? Hanya saja mungkin istri diam, tidak menceritakan, tidak menyampaikan hal-hal buruk yang tidak dia sukai. Mungkin dia. Atau sebaliknya pun seperti itu. Maka dengan melakukan perjalanan bersama, akan terlihat watak aslinya itu seperti apa. Bukan untuk kemudian kita berpikir dipertahankan ataukah dilepas. Bukan. Semakin kita mengenal watak dan karakter pasangan kita, maka kita semakin bisa memanage, mengatur, mengolah. Ya samalah dengan kendaraan yang kita punya. Kita semakin tahu kelemahannya, semakin ngerti celahnya. Kan begitu. Demikian juga hidup berumah tangga, kurang lebih contoh sederhana saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keberatan, kalau kemudian dalam perjalanan itu istrinya ikut, karena ada sebagian diantara kita kalau sudah ikut ya, wah repotin baik. Nanti tengah jalan ini dan engkau muntah, sedikit panas, bagus jalan jalan balik. Ini sudah terjatuh dalam satu hal yang tidak sepantasnya dia lakukan. Tidak perlu menyimpulkan, tidak usah kemudian memprediksi, alah paling begini. Big man ya, bah, ikut ya. Ayo, ikut, banget. Gitu. Bukan orang merepoti lah. Terus, saya sendiri aja lah. Bapak sendiri, atau ayah sendiri, abi sendiri, abah sendiri. Bukan seperti itu. Apa susahnya mengajak istri, mengajak anak-anak. Senang, malah ada teman bicara. Malah bisa membantu kita untuk menahan pandangan. Kan begitu ya. Kalau bonceng istri, atau satu mobil dengan istri, ada perempuan cantik, mau lihat kan, jujur ya. Begitu. Tapi kalau sendiri, kayak CCTV. CCTV itu kan alat yang semua seolah-olah itu bisa merekam segala sesuatu, melihat segala sesuatu, bahkan peringat-ingatkan begitu. Tapi Masya Allah, itu salah satu hikmah saja. Kalau sudah bersama dengan istri, Masya Allah, ada yang melayani, lebih tenang, dan begitu. Juga bisa membantu kita untuk menahan pandangan. Mau lihat, seakan-akan kita ditegur. Ada ndeleng guys, ndek bojo kowe. Kan gitu. Jangan lihat, kamu sudah punya istri. Kan gitu, misalnya. Alhamdulillah. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah berikutnya, fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berencana untuk berangkat berperang, bukan tulakan barang, bukan ziarah ke rumah teman, bukan senang-senang, bukan. Ini berangkat berperang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak istri untuk berangkat bersama-sama. Merepoti? Mana yang seharusnya lebih merepotkan? Bersama berangkat berperang atau sekedar kulakan barang? Ya istri juga pengen lihat-lihat kondisi secara langsung. Kadang-kadang di rumah seorang wanita itu merasa sumpek. Kan begitu. Dibatasi oleh dinding. Yang jenenge salafi, perempuan itu akhwat, umahat, ibu. Perempuan gadis itu gak boleh keluar dari rumah. Di rumah terus. Ya sekali-kali ingin merasakan udara kota yang penuh dengan polusi udara. Sekali-kali. Tapi kan ada penutup hidungnya. Ini untuk keperluan berperang. Hidup mati. Urusannya urusan darah. Korban, tewas, dan terluka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberi kesempatan bagi istri untuk ikut. Ayo ikut. فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما أنزل الحجاب. Hari itu dalam undian tersebut yang keluar nama saya Aisyah. Berangkatlah Aisyah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saat itu ayat tentang hijab sudah diturunkan Allah azza wajalla. Ayat tentang hijab menutup aurat bagi seorang wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya itu sudah diturunkan. Fa ana uhmalu fi haudaji wa unzalu fihi masirana. Dan saya dalam perjalanan tersebut dibawa di atas sekejap haudaj. Jadi semacam rumah-rumahan kecil yang diletakkan di atas punggung unta. Jadi selama perjalanan di rumah kecil itulah Aisyah radhiyallahu taala, rumah kecil di atas punggung unta itulah Aisyah radhiyallahu taala menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi untuk wanita berikanlah tempat yang nyaman. Nyaman loh. Unta di atasnya sekedup, rumah kecil-kecilan, tertutup, udara segar, tidak khawatir bahaya. Maka kita, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajal, sebagai suami, sebagai kaum laki-laki, pria sejati, harus memperhatikan safety untuk kaum wanita. Keselamatan itu pun safety first, lady first, kata mereka. Kita sebagai umat Islam lebih berhak lagi. Keselamatan itu yang paling utama. Wanita pun lebih diutamakan. Maka meskipun sering dan berulang-ulang disampaikan dalam kesempatan kali ini, kiranya tepat apabila saya mengingatkan kembali bagi saudara-saudara, sedulur-sedulur kabeh yang memiliki sepeda motor, rantainya belum ada tutup dan ditutup. Mohon. Untuk apa? Keselamatan? Sering terjadi. Seorang istri pakai jubah panjang, jilbabnya panjang, celaka, luka-luka, anaknya meninggal. Setiap kita jalan di lampu merah ada yang tindin, mas, kowe bojone. Ditegur kita sama orang awam, bayangkan. Ditegur. Yang sama sekali tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Lebih memperhatikan keselamatan istri daripada suaminya. Ngerti ini ngebut. Ini istrinya sudah ngempit begini. Capek loh. Berapa sih penutup rantai? 25 ribu, 50 ribu, 100 ribu. Ustaz sih sugih duit-duit ya. Kayak ngomongnya gampang. Jangan melihat nilai nominalnya. Tapi bandingkan dengan nilai keselamatan. 100 ribu, 200 ribu. Itu masih lebih kecil dan lebih murah daripada bahaya. Yang kemudian akhirnya muncul. Apapun kemudian tawakal, tazan. Tawakal saja. Ya, tawakal itu ada artinya, ada bentuknya. Bukan tawakal dengan pemahaman kita masing-masing. Ada usaha dan ikhtiar. Saya yakin ini. Dari semua yang hadir, yakin mayoritasnya masih belum memperhatikan hal yang seperti ini. Mudah-mudahan saya salah. Apa nanti perlu disurvei? Kalau saya salat zuhur, kita jalan bareng-bareng sama takmir, sama pengurus ya. Coba kita cek sepeda motor yang datang ini. Keselamatan, kenyamanan itu penting. Sudah banyak kejadian dan peristiwa yang kemudian merenggut nyawa. Kalau kita berpikir dan mempertimbangkan maslahat dan madharat yang lebih luas lagi, ternyata madharatnya bukan hanya sebatas kita yang menjadi korban. Bukan hanya terbatas pada istri dan anak-anak kita yang kemudian celaka. Waliyahubillah. Tetapi citra negatif yang akhirnya muncul di benak masyarakat kita. Oh, sing jenenge wong ngaji, sing nganggo cadar, nganggo jubah, ternyata orang-orangnya pada ngawur. Ada ngaji salafi? Jangan ngaji salafi, enggak usah ikut-ikutan mereka. Loh kenapa? Istrinya aja enggak diperhatiin keselamatannya. Ini yang lebih berbahaya lagi, lebih berat. Waliyahubillah. Begitu? Jangan tersinggung ya. Kadang-kadang itu kalau kita melihat ikhwan istrinya sudah boncengan sama anak-anak kecil, numpuk. Anaknya di depan dua, di belakang satu. Bawa barang. Masya Allah. Ya kita melihat dari satu sisi, semangat talabul ilmi. Semangatnya talabul ilmi. Benar, semangat talabul ilmi. Tetapi talabul ilmi pun harus diwujudkan, harus dipraktekkan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatin wa kafala wa danauna minal madinati adzana lailatan birrahil. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dan usai dari peperangan tersebut, beliau pun kembali pada saat kami telah mendekati kota Madinah. Di suatu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, memerintahkan agar tetap terus melanjutkan perjalanan. Berhenti sebentar untuk beristirahat, tetapi malam itu juga tanpa menanti datangnya pagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan berangkat. Fakumtu hina adzanu birrahil famashaitu hatta jawaztu al-jaysha falamma qawaitu min syani aqbaltu ila rahli falamastu sadri fa idza 'iddi min jaz'i dhafar qad inqata'a faraja'tu faltamastu 'iddi fahabasani ibtigha'u wa aqbala rahtu alladhina kanu yarhaluna li. Kata Aisyah, ketika pengumuman perjalanan dilanjutkan tidak perlu menunggu pagi, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kemudian berjalan meninggalkan pasukan orang tersebut untuk menunaikan hajat. Nah, menjauh dari induk pasukan, menunaikan hajat. Selesai menunaikan hajat, aku kembali ke induk pasukan, aku raba. Ternyata kalung yang aku pakai buatan dari daerah Dhofar di negeri Yaman ternyata putus dan hilang. Akhirnya saya kembali mencari kalung tersebut. Nah, karena mencari kalung tersebut di tengah malam, akhirnya pasukan induk itu kemudian mereka berangkat meninggalkan saya tanpa mengetahui. Nah, ini Aisyah radhiyallahu taala. Beberapa fawaid disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala tentang hal ini, bahwa seorang wanita itu sangat senang sekali dengan perhiasan. Bahkan Allah azza wajal di dalam Al-Qur'an memberikan dan menjelaskan tentang sifat dan watak asli kaum wanita itu suka dengan perhiasan. Allah azza wajal berfirman, "Awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil hisami ghairu mubin." Di dalam ayat ini Allah azza wajal menjelaskan bahwasanya wanita itu sejak dia lahir itu sudah difitrahkan, diciptakan fitrahnya untuk senang dengan perhiasan. Maka kalau ada orang yang bertanya, hadiah terbaik apa yang bisa saya berikan kepada istri saya? Maka jawaban yang terbaik adalah berikan untuknya perhiasan. Berikan untuknya perhiasan. Rasulullah SAW pun demikian. Istri-istri beliau memiliki perhiasan. Jadi boleh seorang wanita itu punya cincin, punya kalung, punya gelang, punya anting-anting. Disyariatkan, diperbolehkan di dalam syariat. Asalkan perhiasan-perhiasan itu tidak secara sengaja ditampakkan dan diperlihatkan agar orang lain, terutama kaum laki-laki, melihat dan menyaksikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang hal itu, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat An-Nur. Nah, tapi kalau itu di kalangan mereka saja, di antara kaum wanita, atau di tengah, di dalam keluarga, di dalam rumah, di hadapan suaminya, kita pun sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki yang normal, tentu lebih senang melihat istri kita tampil cantik dan mempesona, daripada berparfum berambang putih dan berambang merah. Daripada begitu kan, lebih baik istri kita menggunakan kalung daripada yang dikalungkan adalah serbet. Kan begitu ya, lebih cantik, lebih indah. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Kesenangan kaum wanita kepada perhiasan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk memperkuat dan melanggengkan keharmonisan di dalam rumah tangga. Fitrah wanita. Ini kalau kita berbicara atas nama wanita, saya mewakili kaum wanita. Secara fitrah mereka, wanita itu akan merasa diperhatikan oleh pasangannya. Dalam hal ini adalah suaminya. Dengan salah satu bentuk perhatian itu apa? Mendapatkan hadiah dalam bentuk perhiasan. Tidak perlu mahal-mahal. Tidak perlu yang yang tidak bisa dijangkau. Tidak perlu berat-berat, abot, secukupnya saja. Yang paling penting adalah perhatian, bukan nilai dari barang yang diberikan. Bukan dari nilai barang yang diberikan. Maka ketika perhatian semacam ini dalam bentuk memberikan hadiah berbentuk perhiasan, itu akan semakin menambah rasa cinta istri kepada sang suami. Monggo boleh dicoba. Jangan-jangan selama berumah tangga, perhiasan itu diberikan hanya pada saat akad nikah saja sebagai mahar. Sampai kemudian punya anak 5, punya anak 7, gak pernah belikan perhiasan lagi. Nah, atau bahkan perhiasannya dipinjam, digadaikan untuk modal usaha. Sudah diberikan mie, kain, cincin, gelang, karo kalungnya. Apa sih? Itu yang maharnya dulu, abdi. Kenapa ngomong baik? Misalnya, digadaikan buat usaha, gimana? Oh, gak apa-apa, boleh. Nah, tapi apa ya tega ya, Tuan? Tega seperti itu. Kalau secara hukum, boleh. Kalau istrinya mengizinkan secara hukum Islam. Boleh apa enggak? Boleh. Karena itu adalah menjadi harta istri. Maka, ya atau tidaknya tergantung oleh keputusan istri. Istri mengizinkan, ya, enggak apa-apa. Tiga baik. Bagus. Tapi kalau misalnya istri mengatakan, wah bolehlah, janganlah. Yang lain saja. Itu juga hak dia sebagai seorang istri. Tapi kalau kita berbicara sebagai suami, pihak suami, apa kemudian tega? Dan tega banget. Yakin. Sudah perhiasan itu kita berikan sebagai mahar. Kemudian hari berikutnya kok dipinjam digadaikan. Karena digadaikan belum tentu kembali nantinya kan begitu. Nilai historisnya itulah. Pertanda dan lambang cinta. Ya, luar biasa. Jangan diganggu-gugat lambang itu. Kan begitu. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Nah, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki yang berlimpah kepada kita, atau kita bisa menabung. Nah, kita bisa menabung. Salah satu bentuk yang bisa kita berikan untuk istri kita sebagai tanda cinta adalah perhiasan. Daripada dibelikan makanan, terus kalau dapat kelebihan rizki, pulang sudah bawa buah-buahan, ini dan itu. Sekali-kali, bok, setahun pisan. Cepetan ya. Atau berapa tahun sekali, nabung, suatu saat pulang sudah bawa perhiasan. Iklan-iklan produk ternama. Iklan-iklan bank ya. Kita kalau masuk mesin ATM, cuma ada layarnya. Bank apa, begitu. Suatu saat saya pernah sering lihat. Yang ditampilkan itu apa? Suaminya naik pesawat luar negeri ya. Kemudian pakai kartu kredit, ngutang. Begitu, kartu kredit ngutang. Ya. Kemudian dibelikan oleh-oleh, apa, cincin. Pulang sampai ke Indonesia, disambut istrinya sudah. Konsep memberi hadiah dalam bentuk perhiasan kepada istri itu sudah diajarkan oleh Islam. Sudah diajarkan oleh Islam. Nah, maka ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Nah, demikian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika meraba, kalungnya putus. Kemudian Aisyah kembali ke tempat sebelumnya. Ternyata kemudian rombongan pun berangkat. Kata Aisyah berikutnya, farahaluhu ala ba'iri alladhi kuntu arkabu wahum yahsibuna anni fihi wa kana fi nisa'u idzaka khifafan lam yuhabbalna wa lam yaghshahunna al-lahmu innama ya'kulna al-'urqata min al-ta'am falam yastankiril qauma thiqal al-haudaj hina rahaluhu wa rafa'uhu. Nah, para sahabat yang bertugas mengangkat haudaj ini, Haudaj itu kan rumah-rumah kecil tadi ya. Ketika berhenti kan diturunkan. Ya. Bukan tetap di atas unta. Turunnya bagaimana nanti? Diturunkan. Ketika pasukan itu berangkat, haudaj ini diangkat kembali, diletakkan di atas punuk unta, baru dibawa. Nah, para sahabat tidak merasa aneh. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang saat itu belum naik, itu biasa saja. Kata Aisyah, karena zaman itu kaum wanita badannya ringan, tidak termakan oleh kegemukan. Nah, ini kaum wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bahasa kita langsing, bukannya gemuk dan gembrot. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di salah satu faedahnya yang ke-13, beliau mengatakan di antara faedah atau ilmu yang bisa diambil dan diserap dari hadis ini, bahwa untuk kaum wanita sebaiknya tidak terlalu berlebih di dalam mengkonsumsi makanan. Untuk kaum wanita secara khusus. Nah, melalui hadis ini. Untuk kaum laki-laki nanti pembahasannya. Nah, ini yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Seperti yang dikatakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Saat itu kaum wanita itu tidak terlalu gemuk. Jadi para sahabat mengangkat biasa saja. Mereka tidak merasa bahwa Aisyah saat itu belum naik di dalam haudaj. Kata Aisyah berikutnya, wa kuntu jariatan hadithatas sinni faba'athul jamala wasaru wa wajatu ibdi ba'da mastamarral jayshu faji'tu manazilahum wala itabihada'in wala mujibun fatayammamtu manzilil ladhi kuntu fihi wa dhanantu annal qawma sayafkiduni fayarji'una ilayya. Kemudian kata Aisyah, waktu itu saya masih gadis, masih berusia remaja. Karena mereka kemudian membawa unta tersebut, mereka tetap melanjutkan perjalanan, artinya tetap ingin mencari kalung tersebut. Sampai akhirnya saya temukan kalung tersebut, padahal pasukan telah bergerak meninggalkan. Kemudian saya kembali tempat istirahat mereka, tetapi di sana sudah tidak ada lagi seorang pun yang tertinggal. Di tempat induk pasukan tadi, sudah tidak ada orang lagi yang tersisa. Akhirnya saya pun kembali ke tempat istirahatku tadi, karena saya yakin mereka akan merasa kehilangan, dan saya yakin mereka akan kembali mencari saya. Babaina ana jalisatun fi manzili ghalabatni aini fanintu. Sambil menunggu, kata Aisyah, saya duduk, tetapi kemudian saya pun mengantuk, tertidur. Wa kana Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami thumma Zakwani qad arraka min wara'il jaysh fa adlaja fa asbaha inda manzili fara'a sawada insanin na'imin fa'atani fa'arafani hina ra'ani waqad kana yarani qabla an yubrabal hijab alayya fastaiqadtu bistirja'ihi hina arafani fakhammarti wajhi bijilbabi. Kata Aisyah kemudian, waktu itu ternyata masih ada sahabat yang tertinggal, namanya Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami Zakwani. Safwan, sahabat Nabi ini, ternyata beristirahat di belakang induk pasukan. Pagi hari barulah dia melanjutkan perjalanan. Nah, ternyata dia melihat ada sosok hitam. Nampak orang itu sedang tertidur, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Safwan mendatangiku dan dia segera mengenalku setelah melihat aku. Dan memang kata Aisyah, sebelum syariat hijab itu diturunkan, Safwan pernah melihat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian saya pun terbangun. Yang membangunkan saya adalah ucapan istirja yang diucapkan Safwan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, istirja. Aisyah kemudian bangun. Kata Aisyah, fakhammartu wajhi bijilbabi. Setelah Aisyah terbangun dan melihat Safwan, yang dilakukan Aisyah adalah saya kemudian menutupi wajahku dengan jilbabku. Menutupi wajah dengan jilbab. Menjaga kehormatan, menjaga kesucian di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini konsep yang diajarkan di dalam Islam. Menjaga kehormatan, menjaga kesucian seorang istri terutama di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka begitu menyedihkan kaum muslimin ketika kita melihat kenyataan yang ada di tengah masyarakat kita. Di hadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya, bukan suaminya, bukan yang menutup kain wajah begini. Malah merapikan dulu. Ada tamu datang, tamu datang, teman suaminya. Masuk ke kamar dulu, ganti baju, benerkan sanggul, pakai bedak sedikit, baru keluar. Menghidangkan minuman, menghidangkan makanan, monggo, Pak. Berdandan dulu, rasa malu yang sudah dicabut dari dalam hati seorang wanita seperti ini. Bahkan dengan sengaja, kalau sudah ada undangan kondangan, luar biasa cantiknya. Itu suaminya diem-diem aja. Adem, dingin. Istrinya belum pernah bersolek dan berhias seperti itu untuk dia sebagai suami. Ini berangkat kondangan. Luar biasa. Kupurnya, ini melebihi tebalnya gipsum. Suami tebal gitu. Merahnya, merah membara gincunya. Wah, luar biasa. Pakaiannya ketat. Jalan pun susah. Kan begitu. Tasnya, dompetnya, isinya berapa puluh ribu. Gede. Ya, Masya Allah. Perhiasannya keluar semua. Gak pernah dia berhias seperti itu untuk suaminya. Suaminya, diam-diam aja. Suami yang dingin. Bukan pria sejati. Gak ada rasa cemburunya. Lihat istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan. Seorang istri, seorang wanita itu kalau sudah bertemu dengan, jaga kehormatannya. Jangan biarkan laki-laki lain menyaksikan. Wah, kan gitu. Atau bahkan di hadapan suaminya sang tamu memuji kecantikan istrinya. Wah, tambah awet ayu, bok ayu. Gitu misalnya. Tambah kayak awet nom kayaknya ya. Suaminya malah bangga. Oh iya. Terjadi? Terjadi enggak? Terjadi. Wong saya juga pernah melihat dan menjadi saksi seperti itu kok. Tapi yang memuji bukan saya. Dan sang suami juga bukan saya. Suatu saat ada pertemuan begitulah. Wajar kita dalam hubungan berinteraksi bermasyarakat. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari kan begitu. Istrinya datang gitu. Tamu yang lain, bukan salafi. Yakin kalau salafi gak seperti itu. Gitu. Bilang, wah, wes, tambah awet. Ayu kan, masih muda terus. Gitu. Suaminya bangga. Semangat, ya. Masya Allah. Sedih rasanya melihat seperti itu. Sedih. Istrinya juga senang dipuji seperti itu. Lawang suaminya gak pernah muji. Seorang istri itu kan senang pujian. Bukan istri. Siapapun wanita itu senang dipuji kan. Itu, wah ayu nek. Dan begitu. Baiknya istri itu senang dipuji. Sering-seringlah memuji. Kalau istri yang menjawablah gombal. Itu artinya istri yang mengatakan gombal seakan-akan mengatakan, mas pujiannya kurang. Paham gak? Harus bisa memahami karakter dan jiwa wanita. Biar menjadi pria sejati. Jadi kalau seorang istri mengatakan, alah gombal mas ngomong baik. Itu artinya senang terus, ayo tambah lagi. Ayo tambah lagi. Kalau ditambah, gak mungkin dia bilang gombal lagi, gak mungkin. Gak mungkin. Coba saja. Nanti pulang. Jangan di jalan. Sampai di rumah. Nah ini yang diajarkan di dalam konsep Islam. Perselingkuhan terjadi. Kenyataan perselingkuhan itu terjadi. Perbuatan serong. Punya wanita idaman lain. Pil pria idaman lain. Kan gitu. Tetangga. Antar tetangga. Di dalam hubungan keluarga. Antar ipar. Paman. Itu semua terjadi kenapa? Salah satu sebabnya. Bahkan itu menjadi sebab terbesar. Adalah karena hal-hal seperti ini. Konsep Islam ini tidak dijalankan sebaik-baiknya. Kesucian dan kehormatan itu tidak terjaga. Kesucian dan kehormatan itu dari hubungan seperti ini. Bertatap muka secara langsung, berbicara, akrab, dekat. Syaitan terus mendorong. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Seorang wanita senang. Tamunya kemudian memuji dia. Karena suaminya gak pernah memuji. Maka akhirnya sampai ke dapur cari-cari alasan. Apalagi yang bisa dibawa ke depan ya. Barangkali dapat pujian lagi. Kan begitu. Atau kalau kemudian pada waktu yang akan datang, tamu itu datang kembali senang. Alhamdulillah, saya muji aku, teka maning, kan gitu, datang lagi. Dia keluar hanya untuk mendapatkan pujian. Oh, senang. Maka akhirnya terjadi banyak perselingkuhan seperti ini. Pergaulan yang tidak dibatasi. Hubungan yang tidak baik. Kalau kemudian dibilang orang sok suci, biar saja. Memang suci mau bilang apa? Bilang sok suci. Terserah mau bilang dibilang sok suci. Mau bilang dibilang sok bersih, sok alim, daripada sok jahat, sok jelek, sok dan gitu misalnya. Nah itu harus dibilang sok bersih, sok alim, sok ini. Itu justru menjadi benteng bagi kita. Nah pada saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha terbangun kemudian melihat Safwan ibn al-Mu'attal langsung menutup wajah. Kata Aisyah, wallahi, kata Aisyah. Ma yukallimuni kalimatan wala sami'tu minhu kalimatan ghairas tirja'ihi. Demi Allah, Safwan waktu itu tidak mengucapkan satu patah kata pun kepadaku. Tidak ada kata yang aku dengar dari Safwan kecuali kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Konsep Islam indah. Menjaga kehormatan. Bukannya malah, wah lihat ibu-ibu. Bu, mau ke pasar? Bonceng? Tawarin bonceng. Apalagi mbak-mbak yang masih muda. Ini saya bawakan, mbak. Sama istrinya nggak pernah seperti itu. Istrinya datang bawa belanjaan dari warung, dari pasar. Santai aja. Tapi kalau lihat tetangganya, wah dibawain, mbak. Luar biasa. Sayangnya kepada orang, melebihi sayangnya kepada istri sendiri. Nah adab-adab seperti ini diperhatikan. Kata Aisyah, demi Allah, Safwan tidak berbicara satu patah kata pun kepadaku. Dan Safwan tidak mengucapkan kata selain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hatta anakha rahilatahu fawati'a ala yadiha farakibtuha fantalaka yakudu birrahilata hatta atainal jaisha ba'dama nazalu mughirin fi nahri dhahirah fahalaka man halaka fi sya'ni Wa kana alladhi tawalla kibrahu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Sofwan bin Mu'attal menderumkan untanya. Untanya suruh duduk. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menunggangi unta itu. Lalu oleh Sofwan bin Mu'attal unta tersebut dituntun. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha naik di atas unta tersebut. Sampai kemudian kami bertemu dengan induk pasukan. Sofwan bukan di belakang unta, sahabat yang mulia ini, tetapi di depan unta. Nah, ini juga etika dan adab yang mesti kita perhatikan. Agar kita tidak leluasa dan tidak tergoda untuk memandang dan melihat, maka kita posisinya di depan. Kata para ulama rahimahumullah, di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di antara faedah yang beliau sebutkan adalah istihbabul itsari birrukubi wa nahwihi kama fa'ala Shafwan. Seharusnya yang disunahkan di dalam konsep Islam adalah mendahulukan dan mengutamakan kaum wanita dalam kendaraan dan yang semisalnya, seperti yang dilakukan oleh Shafwan ibn Mu'attal. Beliau rela berjalan kaki sementara kendaraan itu diberikan untuk Aisyah radhiyallahu taala. Artinya kita sebagai laki-laki harus banyak-banyak mengalah. Itu sudah fitrah. Laki-laki itu mau mengalah. Kita berikan servis dan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Jangan kemudian memaksakan diri. Jangan kemudian memaksakan diri. Yang dilakukan oleh Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu ta'ala anhu ini perlu kita perhatikan. Yaitu al-itar, lebih mendahulukan. Lebih mendahulukan kaum yang lemah. Wanita, anak-anak, dibandingkan kepentingan kita sendiri. Ini yang terbaik. Ketika etika yang semacam ini bisa terjaga dan bisa terwujud dalam sebuah rumah tangga, maka insya Allah Ta'ala keluarga tersebut akan harmonis. Keluarga tersebut akan harmonis. Seperti yang saya singgung di depan tadi. Orang-orang kafir saja. Orang-orang kafir yang jauh dari nilai-nilai Islam. Mereka sampai membuat slogan Lady First. Lady itu perempuan itu didahulukan, diutamakan. Konsep safety di dalam tempat kerja, entah itu perusahaan atau pabrik industri atau apa namanya sistem penyelamatan dan keamanan, kebakaran atau tenggelam kapal atau apapun yang terjadi, mereka orang-orang kafir sudah menerapkan konsep itu, lady first. Yang didahulukan adalah wanita dan anak-anak serta orang tua. Anak-anak, wanita, orang tua. Itu yang didahulukan. Laki-laki belakangan. Karena pada umumnya laki-laki itu lebih kuat, lebih memiliki kemampuan di dalam menghadapi setiap kondisi dan keadaan. Jangan istri terus yang suruh ngalah. Jangan istri terus yang suruh ngalah. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, faqadimna al-madinata fashtakaitu hina qadimna al-madinata syahran. Setelah itu kami pun tiba di kota Madinah. Sejak hari kepulangan tersebut, saya jatuh sakit selama 1 bulan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha jatuh sakit selama 1 bulan. Wa nasu yufidhuna fi qawli ahli al-ifki wa la ashkuru bi syai'in min dhalik. Padahal orang-orang itu menyebarkan berita dusta tentang saya. Wa la ashkuru bi syai'in min dhalik, dalam keadaan saya tidak mengetahui sedikit pun apa yang sedang terjadi. Sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, di dalam hadis ini disebutkan annahu yustahabbu an yastura 'anil insani ma yuqalu fihi idza lam yakun fi dzikrihi fa'idatan kama katamu an Aisyah radhiyallahu anha hadzal amr syahran wa lam tasma' ba'da dzalika illa bi'aridin arab wa huwa qawlu ummu mistah ka'isa mistah. Dari peristiwa ini para ulama mengatakan sebaiknya berita mengenai seseorang itu tidak perlu disampaikan kepada orang tersebut jika tidak memberikan manfaat dan faedah. Jangan kita menjadi sebab retaknya hubungan antar sesama. Kita telah melakukan dosa namimah, mengadu domba tanpa kita rasakan. Lepas omongannya. Cari si pulang. Kamu begini. Sudah dengar beritanya belum? Apa beritanya? Loh, antum belum dengar beritanya? Belum. Tapi jangan marah ya. Dan tersinggung, kenapa sih? Antum itu dibilang pelit, marah. Siapa yang bilang? Dikejar maksudnya. Antum gak usah tahu. Enggak, harus tahu. Biar saya datangi orangnya. Yang seperti ini akan meretakkan hubungan. mengurangi apa namanya barakallahu fikum, mengurangi muamalah ukhuwah, maka tidak perlu yang seperti itu disampaikan. Kita yang mendengar berita itu cukup melihat dan menilai, betul enggak orang ini pelit? Ternyata tidak. Oh, berita itu bohong. Oh, ternyata orang ini pelit. Apakah dalam segala hal dia pelit? Apakah kepada setiap orang dia pelit? Itu kan perlu diteliti. Ternyata ada kan di antara kita, kalau kepada si A pelit, enggak mau. Tapi kepada si B, ya, dermawannya minta ampun. Luar biasa ngasih. Tapi sama ini bisa jadi. Dan itu ada. Dan terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi perlu kita perhatikan. Tidak semua berita tentang si A, tentang si B, tentang si C, itu kemudian kita sampaikan dan kita ceritakan kepada si A, si B, dan si C tersebut. Ada manfaatnya atau tidak? Manfaat itu pun harus jelas. Maslahatnya harus rajihah. Maslahatnya harus betul-betul kuat dan mendominasi. Saat itu, selama satu bulan namanya orang menceritakan tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dituduh ini dan dituduh itu. Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala tertinggal dari rombongan induk pasukan. Malah berduaan dengan Sofwan ibn al-Mu'attal. Bahkan Aisyah dinaikkan di atas kendaraan milik Sofwan ibn al-Mu'attal. Apa yang terjadi? Nah, berita seperti ini disebarluaskan. Nah, wallahu al-musta'an. Ini selama satu bulan. Wa huwa yaribuni fi waja'i anni la a'rifu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, memang ada sesuatu yang aneh, yang ganjil saya rasakan, kata Aisyah. Selama sebulan aku sakit, saya tidak merasakan kelembutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayang beliau seperti yang aku rasakan sebelum-sebelumnya. Ada yang aneh ganjil. Kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikapnya mengalami perubahan? La a'rifu min Rasulillahi alaihi salatu wasallam al-lutfa alladhi kuntu ara minhu. Saya tidak melihat dan tidak merasakan kelemah lembutan dan kasih sayang sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan itu kan sudah kita rasakan, masyarakat muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla. Karena ada satu dan lain sebab. Kemudian seorang pasangan melihat mendung dan awan menggelayut di wajah pasangannya. Seorang istri melihat suaminya, ini kok biasanya guyon maton, ini kok hari ini diem terus. Atau seorang suami yang melihat istri biasanya ceria, gesit, prikel, setiap hari itu selalu saja ada pekerjaan dan aktivitas yang dia lakukan. Tapi kok hari itu istrinya diem, cemberut, mudah emosi, cepat marah. Yakin, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu tergesa-gesa mengambil sebuah kesimpulan. Jangan-jangan suaminya nggak cinta lagi, dan jangan istrinya kesetiaannya sudah mulai goyah. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Ada apa sebenarnya? Perhatikan, teliti, jangan cepat mengambil kesimpulan. Itu penting. Karena yang menghadapi kenyataan seperti ini, lalu dia segera mengambil kesimpulan, maka akibatnya adalah hanya penyesalan. Hanyalah penyesalan. Sebagai contoh misalnya, HP milik suaminya bunyi, ingin SMS masuk. Sama istrinya dibuka. Jawabannya, misalnya, Mas, jangan lupa kirim pulsanya ke nomor ini. Tulisannya di bawah, Dewi Rahayu. Sudah ngambil kesimpulan seperti ini kan gitu. Suaminya datang sudah dituding-tuding. Sambil nangis. Kamu tega melakukan seperti ini. SMS apa ini, Mas? Padahal sebenarnya SMS-SMS seperti itu kan sekarang unsur penipuannya kan banyak. Siapa itu Dewi? Siapa itu Rahayu? Adiknya atau siapa? Belum tahu. Ini siapa? Enggak? Apa aja enggak kenal. Siapa orang ini? Siapa Dewi? Siapa Rahayu? Ketemu di mana juga enggak pernah. Nah, ini buktinya SMS. Dari mana dia tahu kalau nomor ini nomor apa? Loh, kita kan sudah sering dapat SMS penipuan seperti ini. Tolong kirim pulsa, Bapak ditangkap polisi, jangan gitu. Kan banyak seperti itu. Atau ini SMS-SMS dusta kan, bohong. Apa kemudian karena satu sebab seperti ini yang belum bisa dipastikan kebenarannya, itu kemudian bisa menggoyahkan dan menggeser kepastian sikap dari seorang suami. Kan selama ini suami itu cinta, sayang kepada istrinya. Hanya karena satu sebab yang belum pasti kemudian yang namanya pasti tergeser. Tidak masuk akal. Ayo coba telepon. Telepon. Siapa itu Dewi, siapa Rahayu? Telepon. Ternyata yang angkat laki-laki. Coba telepon. Nomor rekeningnya mana? Oh iya. Laki-laki, iya kan? Ternyata jangan cepat mengambil kesimpulan. Jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Juga sebaliknya seorang suami. Yang sering terjadi, barakallahu fikum, yang sering terjadi konflik di dalam keluarga dengan sebab dan sumbernya itu dari pihak istri. Yang sering terjadi, monggo, bisa dinilai benar atau tidak pernyataan saya ini. Yang sering terjadi konflik itu muncul ketika istri sedang mengalami menstruasi. Beberapa hari sebelumnya, saat-saat menstruasi haidlah bahasa Islamnya. Angel itu bahasa memang Banjar, menstruasi. Haid. Demikian juga beberapa saat setelah haid. Itu kondisi kejiwaan dan psikis seorang wanita itu bergejolak. Naik, turun. Betul atau tidak? Diam semuanya. Ada-ada ngantuk ya. Betul apa tidak? Bagus. Dia bilang betul di belakang itu, bagus. Memang seperti itu. Barakallahu fikum. Lihat, kalau kita membuat grafik ya, kita sebagai suami misalnya memperhatikan siklus apa men atau siklus haid istri kita. Perhatikan itu. Lihat konflik itu muncul di siklus mana? Pada saat hari tenang dan hari suburnya bahasa kita? Atau pas sehari dua hari sebelum men? Atau pas hari mulai mennya? Itu sedang betul-betul perasaan wanita itu tidak enak. Pengennya marah. Bahkan kadang-kadang tanpa sebab pengen marah. Maka kita sebagai suami siaplah jadi samsak. Nah itu gak apa-apalah. Marahnya sudah silahkan. Ayo marah. Tapi akhirnya istri bisa melampiaskan sesuatu yang perasaan yang tidak enak di dalam hati, di dalam dirinya itu kemudian terlampiaskan. Puas. Karena kita yakin dia marah. Dia tersinggung. Dia kecewa. Mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Dia bersikap ini dan bersikap itu. Kita yakin bahwa itu semua muncul bukan karena ras. Bukan karena tidak cintanya kepada kita. Tapi karena memang kondisi fitrah seorang lah. Gak bisa loh kita katakan. Ya seharusnya Umi itu tahu kalau sudah momen itu diem. Diplaster. Begitu. Kita tidak bisa memaksakan seperti itu. Itu sudah fitrah anak Adam. Yang bernama wanita itu sudah seperti itu. Maka banyak suami yang kemudian menyesal. Mengambil kesimpulan, tergesa-gesa. Baru kemudian setelah berangsur-angsur baik. Kembali normal, barulah dia tahu. Oh, kemarin istri saya baru dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Yaitu hari pertama haid. Wallahu al-musta'an. Sekali lagi, jangan tergesa-gesa dan jangan terlalu cepat mengambil sebuah kesimpulan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku yang membuat saya ragu saat itu. Mengapa? Sikap lembut dan kasih sayang yang biasa ditunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama sebulan itu tidak ada. Tidak seperti biasanya. Innama yadkhulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fayusallimu, thumma yaqulu kaifatikum fadzaaka yarihuni wa la ashuru bisyarri. Yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama sebulan itu hanya masuk ke dalam rumahku kemudian bertanya kaifatikum, apa kabarmu. Nah, ini yang membuat saya ragu. Ada sesuatu yang ganjil terjadi. Dan selama sebulan itu la ashuru bisyarri, saya tidak merasakan dan tidak bisa meraba peristiwa yang sesungguhnya terjadi itu seperti apa. Nah, tetapi kewajiban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap dilakukan, yaitu menjenguk, mendatangi, kemudian bertanya bagaimana kabarmu. Nah, seorang suami yang baik seperti ini selalu dan setiap saat dia bertanya kepada istrinya apa kabarnya, bagaimana keadaanmu, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya lakukan. Sendiko dawuh. Amin. Istri kan senang begitu. Wanita betul-betul diajeni, diuangke. Kita sebagai seorang suami sering-sering mengatakan, ada yang bisa saya bantu yang saya kerjakan hari ini? Oh ini mas. Wah, jangan yang ini, yang lain aja. Nah, itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Tapi berusaha penuhi. Nah, meskipun kita yakin gak bisa, yang penting, oh iya, kerjakan ini, iya. Begitu misalnya. Ini misalnya lampunya mati ini. Oh iya. Gak tahu menahu tentang listrik. Jelas nggak tahu masalah itu, tapi demi menjaga keharmonisan rumah tangga tetap, oh ya gampang apa sih, ya siap. ambil tray, dibuka, tak kelar minum. Enggak tahu ini masalah listrik ini. Tapi kan istri kita lihat, suami saya, masya Allah ini, pinter nih. Suami saya, ini kita enggak bohong, cuma bongkar toh, cuma lihat-lihat gini, pasang lagi, cepet, masih mati nih. Enggak tahu teman-teman. Tapi, wallah alam, ini yang saya sampaikan didengar oleh kaum istri enggak ini. Kita perlu trik yang lain, karena untuk trik yang ini istri sudah tahu nih. Suami kelodak, enggak tahu, ngomong baik mas, orang ngerti, kan gitu. Tapi ini salah satu contoh saja, triknya begitu. Yang penting kita tawarkan, ada yang bisa saya bantu? Oh ada, lampunya mati. Oh iya, ambil tray, bukan. Waduh, apa enggak tahu listrik ya? Kecewa istri. Yang penting, cek-cek ini, lihat, pasang lagi cek-cek, mati misalnya. Ambil tangga, meja, ganti lampunya, ambil lampu dari yang lain, pasang lagi, kok tetap juga mati ya? Enggak tahu soal listrik sama sekali kan gitu. Akhirnya, ini kayaknya harus manggil tukang nih. Oh ya sudah, bagus. Akhir dan kesimpulannya sama. Kita enggak tahu. Akhir dan kesimpulannya sama. Kita enggak paham tentang listrik. Tapi caranya kan beda. Kalau cara yang pertama singkat tapi menyakitkan. Waduh, aku enggak ngerti nih. Tapi yang kedua, muter dulu manjang. Ini sabar. Akhirnya, tapi kan istri sudah bisa melihat. Suami saya sudah berusaha. Suami saya sudah berusaha. Sama juga dengan seorang istri. Biar imbang ya. Suaminya datang bilang, nih, aku dapat cerita dari temanku apa. Dia baru pulang dari Jepang. Hah? Terus, kata dia, makanan di sana enak-enak. Ceritanya begini. Bisa gak masak seperti itu nih? Bisa! Gitu. Gak tahu menau ini masakan Jepang kayak apa, kan begitu. Jangankan masakan Jepang, masakan Indonesia saja, sesama anggota provinsi Jawa, belum semua masakan dia kuasai. Bisa mas, gampang. Demi cinta. Begitu misalnya. Yang penting mas seneng apapun saya kerjakan. Setelah jawab sudah, akhirnya pinjem buku resep masakan atau ini dan itu segala macam. Meskipun nanti gagal rasanya, begitu. Pas coba mas dicicip, jujur aja ya enak apa enggak dicicip, kasih dan. Tapi melihat ikhtiar, perjuangan dan pengorbanan seorang istri seperti itu, seorang suami yang baik mengatakan enak, begitu. Enak, pas. Begitu. Rasanya pas? Pas. Pas di apa? Bukan pas selera, pas di hati. Seleranya enggak pas, terlalu asin. Lidahnya pas, enggak. Tenggorokan apalagi. Tapi kita bilang, rasanya mas, pas. Pas di hati. Tapi bilang pas di hatinya jangan dibilang ke istri. Nanti, wah. Tapi rasa di lidahnya nanti dikecer nanti. Bila aja pas mas, pas. Pas. Gitu. Lagi, pas. Itu sebagai contoh saja. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian dengan bertanya, kaifatikum, bagaimana kabarmu? Sementara selama satu bulan itu Aisyah radhiyallahu anha sama sekali tidak mengerti apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Kata Aisyah, hatta kharajtu ba'dama naqahtu wa kharajtu ma'i ummu mistahin ibal al manasi'i wa huwa mutabarrazuna wa la nakhruju illa laylan ila laylin. Wadhalika qabla an nattakhid al-kunufa qariban min buyutina wa amruna amrul arab al-awwal fi tanazzuh wa kunna nata'adza bil kunuf an nattakhidaha inda buyutina. Setelah sebulan itu kata Aisyah, saya sama sekali tidak mengerti berita yang sedang berkembang. Sampai akhirnya suatu malam setelah saya agak sembuh ditemani oleh Ummu Mistah, seorang wanita sahabiat, saya suatu malam ditemani Ummu Mistah keluar menuju Manasik. Manasik itu adalah tempat yang digunakan oleh orang-orang Madinah saat itu untuk membuang hajat. Khusus untuk wanita, itu pun di malam hari. Tempat khusus di luar kota Madinah. Kata Aisyah, sebelum kami membangun dan mendirikan kamar mandi sendiri di rumah-rumah. Jadi dulu kebiasaan orang Arab itu tempat buang hajatnya dipisahkan dari perkampungan. Sebelum mereka masing-masing dalam setiap rumah, dalam tiap-tiap rumah memiliki tempat khusus. Fantalak tu'ana wa ummu mistahin wa hiya bintu Abi Ruhmin ibnil Muttalib ibn Abdi Manaf wa ummuha ibnatu Sahir ibn Amir khalatu Abi Bakr as-Siddiq wa ibnuha mistah ibn Uthatha bin Abbad ibnil Muttalib faakbaltu ana wa bintu Abi Ruhmin kibala bayti hina faragna min sya'nina fa'afarat ummu mistahin fi mirtiha faqala ta'isa mistahun faqultu laha bi'sa ma kulti atasubbina rajulan qad syahida badran qala ai hanta awalam tasma'i ma qal. Kemudian setelah selesai, kata Aisyah radhiyallahu anha, saya pun kembali ke rumah ditemani oleh Ummu Mis'ah, masih saudara dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam perjalanan pulang itu Ummu Mis'ah terpleset. Ketika terpleset, Ummu Mis'ah tanpa sadar mengatakan, "Ta'isa Mis'ah." Celaka si Mis'ah itu. Mis'ah itu seorang sahabat Nabi. Ummu Mis'ah ibunya. Ketika ibunya jatuh terpleset, dia mencela anak sendiri. Maka kata Aisyah, alangkah buruk ucapanmu ini. Apakah engkau mencela seorang laki-laki yang ikut menghadiri dan serta dalam perang Badar? Ini Mis'ah, ikut dalam perang Badar. Kata Ummu Mis'ah, radhiyallahu ta'ala anha, aduh, apa kamu belum mendengar beritanya? Apa kamu tidak pernah mendengarkan apa yang pernah dia ucapkan? Kata Aisyah, wa madza qala? Yang diceritakan dan disampaikan oleh Mis'ah itu seperti apa? Qalat fa akhbaratni bi qauli ahli al-ifki. Malam itu Ummu Mis'ah menceritakan apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Ternyata orang-orang membicarakan tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahkan meniup-niupkan fitnah, tuduhan keji. Padahal Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bersih dan selamat serta suci dan berlepas diri dari tuduhan tersebut. Nah, ini berkembang. Nah. Kata Aisyah, fazdattu maradan ila maradi. Akhirnya saya pun bukan berangsur lebih baik, tetapi malah bertambah sakit. Nah, karena mendengar berita tersebut. Siapa yang tidak pedih hatinya? Dituduh, ya kan? Nah, kemudian dituding, difitnah. Siapapun kita pasti akan merasa sakit, tersinggung kalau dituduh, dicela, nah, rumor, isu dan segala macam. Tapi kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memberikan gambaran kepada kita. Cara yang terbaik menghadapi hal-hal seperti itu. Kita hidup di dunia, tidak akan mungkin lepas dari omongan orang. Karena kita hidup di dunia, ada pro dan ada kon. Ada yang suka dengan kita, pasti ada yang benci dengan kita. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Di lingkungan keluarga kita, di lingkungan kita berteman dan bersahabat, di masyarakat kita, di tempat kita bekerja. Nah, itu pasti. Kita disuka, kita dibenci. Maka hadapi semua itu dengan kenyataan dan dengan lapang dada. 11.43. Masih 13 menit lagi. Naam. Maksudnya, pergi sekarang. Pergi sekarang 12. Persiapan 4 jam untuk sholat. Nah. Maka, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Kenyataan dan keharusan hidup seperti itu, bukan kemudian kita sesali ya. Bukan kemudian kita terus terbawa oleh arus kesedihan. Tapi kita harus melihat dan menyesuaikan langkah dan cara yang terbaik untuk menghadapi semua tuduhan dan fitnah seperti itu bagaimana. Nanti di dalam kelanjutan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan Rasulullah s.a.w. akan memberikan bimbingan dan teladan bagi kita semua insyaallah ta'ala. Apalagi kalau kita kaitkan dengan tema yang diangkat, bahwa tuduhan, isu, rumor, tudingan itu kaitannya dengan harga diri dan kehormatan keluarga kita. Kaitannya bukan dengan pribadi-pribadi kita, tetapi akhirnya dengan keluarga kita. Maka perlu dihadapi dengan ilmu dan bimbingan ilahi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada season yang kedua, insyaallah. Jadi ini pada kenyataannya menurut pengalaman, tema dan materi seperti ini justru yang paling banyak itu adalah pertanyaannya. Pertanyaan. Kecuali kalau kita sepakat untuk tidak ada tanya jawab, mungkin. Tapi sepertinya itu sulit. Tanya jawab itu harus pasti ada kan gitu. Maka melihat materi yang belum selesai, demikian juga waktu yang kita gunakan untuk tanya jawab nantinya, wallahu alam nanti akan dimulai jam berapa? Akan dimulai kembali jam berapa? Jam 1.04 sampai? 1.04 sampai jam 2. Jam 2 pertanyaan. Sampai jam? Jelang asar jam berapa? Jangan lama-lama loh, kasihan. Capek. Capek enggak? Berarti lanjut begitu ya? Insya Allah. Jazakumullah khair. Tapi kalau ada yang punya keperluan silahkan. Baik, kita cukupkan sekian untuk sesi yang pertama. Kita lanjutkan insya Allah. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.